Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين saudara-saudaraku jamaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan dan anugerah, sehingga semata-mata karena nikmat, hidayah, rahmat, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat menjalankan amalan-amalan salih yang akan berguna sebagai bekal bagi kita semua di yaumul akhir nanti. Amalan salih yang akan memberatkan timbangan kebaikan di hari akhir nanti. Amalan salih yang akan tercatat di catatan kebaikan. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan catatan amalan kebaikan kita melalui arah kanan, yang itu merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba di yaumul akhir nanti. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nikmat talabul ilm, nikmat kita bisa bermajlis bertalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, ini adalah sebuah kenikmatan yang tiada tara. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kenikmatan ini kepada semua saudara-saudara kita kaum muslimin. Sebagaimana Islam tidak diberikan kepada seluruh manusia dan jin. Dan kaum muslimin tidak semuanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah untuk berada di atas as-siratil mustaqim. Tidak diberikan hidayah untuk bisa berjalan di atas Alkitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah untuk bisa berjalan di atas Alkitab dan Sunnah di dalam mewujudkan agama Islamnya, tidak semuanya juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memiliki kesadaran akan betapa pentingnya menuntut ilmu syar'i. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidaklah ada satu majelis melainkan engkau akan melihat orang tersebut tidak ada di majelis itu. Diadakan majelis talabul ilm membahas tentang akidah, dia tidak terlihat membahas tentang fikih, dia tidak terlihat membahas tentang hadis. Dia tidak terlihat, tidak pernah muncul di majelis-majelis ilmu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan padanya kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala akan faqihkan dia terhadap agamanya. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia faham terhadap agama yang dia peluk. Dia faham terhadap Islam. Apa itu Islam? Apa rukun-rukunnya? Bagaimana perincian-perincian pelaksanaan ibadah di dalam Islam? Orang yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan padanya, akan Allah subhanahu wa ta'ala fahamkan dalam permasalahan-permasalahan itu. Bagaimana caranya Allah mengajari seseorang? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang tersebut untuk memiliki kesadaran akan betapa pentingnya ilmu syar'i yang harus dicari melalui majlis-majlis ilmu. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tatkala seorang Allah Subhanahu wa taala berikan kesadaran, Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya untuk mau hadir di majlis-majlis ilmu, mendengarkan Al-Kitab dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Ini sebuah kenikmatan yang besar. Ini sebuah anugerah yang agung yang kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga kenikmatan yang mulia ini untuk terus ada pada diri-diri kita. Sampai kapan kita harus duduk di majelis ilmu? Sampai kapan kita harus bersimpuh mendengarkan Al-Kitab dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Imam Ahmad, imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, tatkala beliau ditanya di usia tuanya, tatkala rambut beliau telah beruban, tapi kepedulian terhadap Islam melalui majelis-majelis ilmu, melalui tulisan-tulisan, melalui karya-karya, kesemangatan beliau tidak luntur. Maka beliau ditanya, ya imam, ila mata wa anta ma'al mahbara. Wahai imam, akan sampai kapan kamu bersama dengan tintamu? Akan sampai kapan kamu bersama dengan pulpenmu? Kamu senantiasa menulis, menulis, menulis, menulis, dan menulis. Kamu membuat karya, karya, karya, dan karya. Sampai kapan? Beliau mengatakan, ma'al mahbarah ilal maqbarah. Aku akan senantiasa bersama dengan tintaku ini, tinta pulpenku untuk menulis ilmu dan menyebarkannya ini, ilal maqbarah, sampai aku masuk ke kuburan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Karena ibadah menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang masyhur, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, dia cari ilmu di jalan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Sebuah ibadah yang agung, memiliki keutamaan yang besar. Orang yang berada di atas jalan talabul ilm, orang yang menyatakan dirinya adalah penuntut ilmu, sibuk dengan ilmu, peduli dengan ilmu, peduli dengan kitab-kitab para ulama, peduli terhadap pelajaran-pelajaran yang membahas Al-Kitab wa Sunnah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Siapa yang tidak ingin untuk dimudahkan jalannya menuju surga? Ternyata Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi seseorang untuk berada di jalan surga, dan tatkala dia mati berada di atas jalannya surga dan dia akan sampai ke surga itu dengan seorang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan talabul ilm. Senantiasa dia duduk di majlis ilmu bertalabul ilm, mendengarkan penjelasan tentang ilmu-ilmu, dan tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepadanya berupa ilmu yang banyak, maka dia dituntut untuk menyebarkannya. Dia diminta untuk turut serta di dalam peduli terhadap penyebaran ilmu Al-Kitab dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan begitu banyak lagi keutamaan-keutamaan ilmu yang disebutkan di dalam ayat dan hadis, yang seharusnya menjadi dorongan bagi kita semua akan senantiasa seharusnya kita berada di atas jalan talabul ilm. Usia bukan menjadi halangan bagi kita untuk senantiasa belajar. Kesibukan-kesibukan duniawi yang ada bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak mau hadir di majelis ilmu karena lelah dan capek. Semua itu harus kita singkirkan, karena ilmu adalah ibadah. Menuntut ilmu adalah sebuah ibadah. Duduknya seorang di majelis ilmu adalah ibadah yang tentunya akan bermanfaat baginya. Tentunya akan memberikan pengaruh maslahat yang besar untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Utamanya dengan menuntut ilmu tadi, Rasul menjelaskan sallallahu alaihi wasallam akan Allah mudahkan jalan orang yang menuntut ilmu untuk senantiasa dia berada di atas jalan-jalan yang menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan materi kita dalam pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kita ada masih di hadis yang ke-24. Hadis yang panjang, hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala yang langsung Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah mengambil salah satu penggalan dari hadis ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, dan aku jadikan kezaliman ini di antara kalian adalah perkara yang haram. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Jelas dari makna firman Allah Subhanahu wa taala ini, ada keterangan di sana tentang diharamkannya perbuatan zalim. Baik perbuatan zalim seorang terhadap dirinya sendiri dengan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau dia menzalimi dirinya sendiri dengan melaksanakan pelanggaran-pelanggaran syar'i, kewajiban tidak dia laksanakan, keharaman dia langgar, ini kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Juga termasuk daripada kezaliman yang besar ancamannya adalah tatkala seseorang menzalimi orang lain. Baik menzalimi dengan lisannya atau menzalimi dengan tangannya, atau berbuat zalim terhadap harta saudaranya, berbuat zalim terhadap darah saudaranya, atau berbuat zalim terhadap barakallahu fikum kehormatan saudaranya. Itu semua adalah kezaliman-kezaliman yang diperingatkan Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis yang sahih. Begitu pula dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Perbuatan zalim adalah kegelapan-kegelapan di yaumul qiyamah bagi pelakunya. Di yaumul qiyamah nanti gelap. Seorang muslim akan mendapatkan penerangan dan pencahayaan sesuai dengan kadar amalan solihnya di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanduruna naqtabis min nurikum." Ingatlah hari di mana orang-orang munafikin yang laki-laki maupun yang perempuan, mereka akan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggu kami, naqtabis min nurikum, kami ingin bersama kalian untuk mendapatkan sebagian cahaya kalian. Ini dalil bahwasanya seorang muslim nanti di yaumul qiyamah, di kegelapan sana, kegelapan yaumul qiyamah, seorang muslim akan mendapatkan penerangan. Yang penerangan itu sangat diinginkan oleh orang-orang munafikin, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Orang-orang yang mengaku Islam tapi berusaha untuk merusak Islam. Orang-orang yang mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tapi hatinya benci terhadap syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini orang-orang munafikin. yang sangat menginginkan untuk berjalan bersama orang-orang yang beriman di kegelapan yaumul akhir nanti, karena orang-orang yang beriman punya cahaya. Nah, cahaya yang akan didapatkan oleh seorang yang beriman itu akan semakin meredup, meredup, meredup, dan meredup, bahkan sampai gelap apabila dia banyak melakukan perbuatan zalim. Al-zulmu zulumatun yaumul qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Maka hadirin rahimakumullah, berhati-hati kita semua dari menzalimi diri-diri kita sendiri dan juga menzalimi orang lain. Berhati-hati kita terhadap harta saudara kita. Jangan sampai kita berbuat zalim terhadap harta saudara kita. Di antaranya yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara perbuatan kezaliman terhadap harta saudaranya yang sering diremehkan adalah menunda-nunda pembayaran hutang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maklul ghaniyyi dzulmun." Seorang yang mampu membayar hutang tapi dia menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Jadi yang namanya kezaliman terhadap harta bukan hanya pencurian, bukan hanya perampasan, bukan hanya perampokan, yang tentunya itu semua sangat-sangat kita hindari, tapi ada juga di sana bentuk kezaliman terhadap harta saudara kita, yaitu tatkala kita berhutang dan kita sudah mampu membayarnya tapi kita menunda-nunda pembayaran tersebut. Ini namanya matlul ghani, yang kata Nabi SAW dikatakan sebagai kezaliman. Begitu pula kita berhati-hati untuk berbuat zalim terhadap darah saudara kita. Jangan sampai kita menumpahkan darah seorang muslim bukan karena haknya. Jangan sampai kita menumpahkan darah seorang muslim karena kezaliman, karena perbuatan aniaya, karena perbuatan melampaui batas. Sebagaimana yang terjatuh di dalamnya orang-orang khawarij, para teroris yang tidak paham ilmu namun punya semangat untuk berjihad, sehingga mereka tidak bisa lagi membedakan mana muslim mana kafir. Semuanya mereka anggap sebagai kafir. Muslim yang masih mendirikan salat 5 waktu pun mereka anggap sebagai kafir karena taat kepada pemerintah yang berkuasa di negeri itu. Sehingga tidak sungkan-sungkan mereka untuk menumpahkan darah kaum muslimin yang mereka anggap sebagai kafir karena kebodohan mereka, karena kejahilan mereka, karena ketidaktahuan mereka terhadap syariat Islam, kesemangatan yang tidak diimbangi dengan pengetahuan syar'i. Itu hasilnya. Kezaliman yang terus terjadi, bukan hanya di negeri ini, lebih parah di negeri Timur Tengah. Komunitas-komunitas khawarij yang terus menghancurkan Islam dari dalam, meneror para ulama Islam, meneror kaum muslimin di masjid-masjid, tapi mereka tidak meneror Syiah, yang Syiah telah terang-terangan mengobarkan peperangannya, telah terang-terangan mengobarkan permusuhannya kepada kaum muslimin. Ini khawarij. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal authan. Khawarij ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan ciri-cirinya. Mereka itu adalah orang-orang yang gemar membunuh orang-orang yang memeluk agama Islam, tapi para penyembah berhala mereka biarkan. Mereka adalah orang-orang yang membunuh kaum muslimin, tapi para penyembah berhala mereka biarkan. Ini orang-orang khawarij. Na'udzubillah, kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan terhadap darah kaum muslimin yang sangat berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih berharga dari hari Arafah, lebih berharga dari negeri Mekah, lebih berharga dari bulan Dzulhijjah, ditumpahkan oleh mereka dengan kezaliman, ditumpahkan oleh mereka tanpa hak. Ini sebuah perkara yang kita harus mewaspadainya. Kemudian juga hadirin rahimakumullah, selain kita harus berhati-hati dari kezaliman terhadap harta saudara kita, kita berhati-hati dari berbuat zalim terhadap darah saudara kita. Di sana juga ada yang penting juga, kita berhati-hati dari menzalimi kehormatan saudara kita. Jangan sampai kehormatan saudara kita yang dia miliki karena keislamannya hancur karena tuduhan-tuduhan, hancur karena tudingan-tudingan, hancur karena ghibah dan namimah, hancur karena dijelek-jelekkan. Ini kita berhati-hati darinya. Sebagian menganggap kezaliman itu hanya sebatas pada jiwa seseorang atau harta, tapi ternyata di sana ada kezaliman juga yang amat sangat berbahaya, yaitu tatkala seseorang melecehkan kehormatan muslim yang lain, mencela, menghina, mengumpat, tajassus, ghibah, namimah, menjuluki dengan julukan-julukan yang tidak benar, menyematkan nama-nama yang tidak benar. Ini hadirin rahimakumullah, kita harus berwaspada darinya. Ini termasuk pada kezaliman terhadap kehormatan seorang muslim, yang mana kehormatan seorang muslim juga Nabi SAW berpidato di Hajatul Wada lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari Arafah, dibandingkan bulan Dzulhijjah, dan dibandingkan barakallahu fikum negeri Mekah. Begitu Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat seorang muslim. Barang siapa yang berusaha untuk merendahkan derajat seorang muslim dengan dia mencelanya, dengan dia berbuat ghibah dan namimah kepadanya, dengan dia menyematkan tuduhan-tuduhan dusta terhadapnya, maka ini termasuk daripada kezaliman yang besar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Nabi SAW bersabda, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, melanjutkan, ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah sesat, kalian semua adalah orang-orang yang tidak paham kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manusia memiliki sifat al-jahlu wa dhulmu. Manusia memiliki sifat ketidaktahuan, kejahilan, dan kezaliman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sifati manusia itu bukan hanya orang yang jahil dan orang yang zalim. Dalam surat Al-Ahzab yang ke-72, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia itu punya sifat zalim dan punya sifat jahil yang berlebihan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna aradnal amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa hamaa wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhuluman jahula." Sesungguhnya kami menawarkan amanah. Amanah di sini ai ditafsirkan oleh para ulama keharusan untuk melaksanakan hak-hak Allah dengan melaksanakan ibadah kepadanya. Sesungguhnya kami tawarkan amanah kepada langit-langit dan bumi dan gunung-gunung yang tinggi itu. Mereka enggan untuk memikulnya. Mereka merasa tidak mampu untuk memikulnya. Wa hamalahal insan. Tapi ternyata amanah itu dipikul oleh manusia. Innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu pada asalnya adalah orang yang zalim, bukan zalim. Kalau orang yang zalim, dalam bahasa Arab ini dibahas dalam ilmu sharaf, zalama itu artinya adalah berbuat zalim. Kalau zalimun, afwan, zalama tadi perbuatan kezaliman. Kalau zalimun, orang yang berbuat zalim. Kalau zalum, orang yang sangat zalim. Begitu pula jahulan, manusia selain zalum adalah jahul, orang yang sangat bodoh, punya sifat kebodohan yang tinggi. Kalau jahila, itu bodoh. Jahilun, orang yang bodoh. Tapi kalau jahulun, orang yang sangat bodoh. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati manusia itu ya, punya sifat zalum dan jahul. Di mana sifat zalum dan jahul inilah yang membawa manusia kebanyakan kepada kesesatan-kesesatan. Ini barakallahu fikum inti daripada kesesatan-kesesatan yang ada. Al-jahl wal-zulm. Ketidaktahuan terhadap ilmu syar'i atau dia mendzalimi dirinya sendiri dengan menentang ilmu syar'i yang sudah dia ketahui. Tatkala seorang tidak mengikuti bimbingan Alkitab wa Sunnah karena kedolimannya, berarti dia sesat karena kedolimannya itu. Tatkala seorang tidak mengikuti bimbingan Alkitab wa Sunnah karena kejahilannya, berarti dia sesat karena kejahilannya itu. Ini dua inti kesesatan seseorang. Dua perkara yang menyebabkan seorang itu menjadi sesat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ibadi kullukum dhal, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya adalah sesat. Kecuali, siapa kecualinya? Illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pintu hatinya untuk menerima jalan Islam dan memahami Islam dengan pemahaman yang benar sesuai dengan Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Fastahduni ahdikum, karena kebanyakan kalian sesat. Kecuali orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah, Allah subhanahu wa ta'ala menghasung kita semua untuk meminta hidayah itu kepada Allah. Fastahduni ahdikum, mintalah oleh kalian semua hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayahku kepada kalian. Ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingannya kepada kita semua. Kebutuhan kita terhadap hidayah itu sangat-sangat besar, melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Seorang manusia yang celaka di dunia karena dia tidak makan dan minum, tapi dia punya iman, dia punya hidayah, dia akan merasakan kebahagiaan yang nyata dan abadi di hari akhir nanti. Tapi seorang yang hidup panjang, orang yang berumur panjang karena makan dan minum, kemudian dia mati dalam keadaan tidak diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin di dunia dia kenyang, mungkin di dunia dia bahagia, mungkin di dunia dia enak hidupnya, tapi di akhirat, karena di dunia dia tidak diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan merasakan kesengsaraan yang nyata dan abadi di hari akhir nanti. Waliyadzubillah. Makanya ikhwan fillah rahimakumullah, kebutuhan kita terhadap hidayah ini luar biasa besarnya, melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Maka tempuhlah jalan-jalan yang membuat kita terus berada di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dan istiqomah di atasnya. Yang di sini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, minta hidayah itu kepadaku. Berarti kita dihasung oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan hidayah Allah dan senantiasa berada di atasnya untuk senantiasa memohon, berdoa, ya, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hidayah. Dalam waktu-waktu yang kita mengangkat kedua tangan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan hanya pikirkan kebutuhan dunia yang engkau minta wahai muslim, tapi mintalah perkara yang bermanfaat untuk dirimu. Mintalah hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam doamu. Mintalah keistiqomahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam doamu itu. Minta untuk dikokohkan hati ini di atas Islam dan meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan yang dapat menyingkirkan hidayah dari hati-hati kita. Ini minta terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kebutuhan kita terhadap hidayah ini luar biasa, besar sekali. Dan tidak ada yang dapat memberikan hidayah kecuali Allah. May yahdihillahu fala mudillah. Yang diberikan hidayah oleh Allah tidak akan ada yang mampu untuk menyesatkannya. Wa man yudlilillahu fala hadiyalah. Dan siapa yang Allah sesatkan tidak akan ada yang mampu untuk memberikan hidayah kepadanya. Yang punya hidayah adalah Allah, minta hidayah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa untuk berdoa, bahkan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah dan istiqomah di atas hidayah hatal mamat. Karena hidayah yang merupakan bimbingan kehidupan seorang muslim di dunia. Kemana dia harus berjalan? Mana yang harus dia ambil? Mana jalan yang harus dia tempuh? Di mana dia harus berjalan? Di mana dia harus berhenti? Ini hidayah oleh Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Kita sangat memerlukan itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa panjatkan doa, sekali lagi ikhwan. Senantiasa panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita meminta hidayahnya. Kemudian di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa kita semua untuk menjalankan sebab-sebab yang dengannya kita dapat meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa kita memupuk keimanan kita, keimanan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada hati-hati kita, dengan kita senantiasa melaksanakan amalan-amalan saleh yang sudah kita ketahui, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu terwujudlah ketakwaan yang besar, yang ketakwaan itu akan membuat Allah Subhanahu wa taala semakin membimbing hambanya. Dengan ketakwaan itu Allah Subhanahu wa taala semakin menuntun hambanya dengan hidayah. Senantiasa kita memupuk ketakwaan kita dengan menjalankan segala apa yang telah kita pahami dalam syariat ini. Kemudian juga pupuk pengetahuan kita terhadap Islam. Pupuk pengetahuan kita, keilmuan kita terhadap Islam. Dengan kita senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu, menghadiri kajian-kajian yang dibahas di sana, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu bahasa Arab dan yang lainnya daripada ilmu-ilmu Islam kita hadiri. Yang di situ kita mendapatkan siraman hati. Ya. Di sana kita mendapatkan banyak masukan-masukan melalui ayat dan hadis yang dibacakan oleh pemateri. Di samping itu juga kita akan dekat dengan orang-orang saleh. Kita akan dekat dengan orang-orang yang memiliki keinginan yang sama. Sama-sama ingin diberikan hidayah. Sama-sama pengen dibimbing, sama-sama pengen dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan Alkitab dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di majelis ilmu, mendapatkan bimbingan, dan kita berada di tengah-tengah orang-orang yang juga mengharapkan bimbingan. Ini akan semakin membawa kesemangatan kita untuk terus istiqomah. Dan dengannya Allah Subhanahu wa taala biiznillah akan memberikan hidayahnya kepada hambanya, akan senantiasa memberikan bimbingannya kepada hambanya itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena kita enggak tahu nasib kita kalau kita tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam luar biasa. Nikmat Islam ini nikmat yang sangat luar biasa. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan Islam kepada kita, Allah Subhanahu wa taala bimbing kita di kehidupan dunia ini dengan Allah jadikan kita sebagai muslim yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah dan bersyahadat asyhadu anna muhammadar rasulullah, menjalankan segala konsekuensi-konsekuensinya sebagai muslim. Ini kenikmatan yang tiada tara. Belum lagi kenikmatan takwa, kenikmatan iman, kenikmatan berada di komunitas muslim, kenikmatan thalabul ilm. Islamnya saja itu sudah kenikmatan yang sangat luar biasa. Menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala peduli dan cinta kepada kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum." Allah Subhanahu wa taala membagikan untuk kalian akhlak dan perangai itu sebagaimana Allah bagikan untuk kalian rizki-rizki kalian. Seorang sudah diberikan rizki akhlak sebagaimana seorang diberikan rizki-rizki yang lain. Kemudian Allah mengatakan, wa inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia ini, memberikan dunia ini, kenikmatan dunia, kesehatan, anak-anak, keluarga, harta, kendaraan, pakaian, tempat tinggal, semua dunia. Allah berikan dunia ini kepada siapa? Man yuhib wa man la yuhib. Kepada orang yang ia cintai dan kepada orang-orang yang tidak ia cintai. Sehingga dunia, keberhasilan dunia tidak bisa menjadi barometer sukses atau tidak suksesnya seorang di akhirat. Tidak bisa menjadi barometer orang ini dunianya bagus, orang ini punya ini itu, hartanya banyak, terpandang di mata manusia berarti dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak, itu bukan barometer. Karena Allah berikan dunia ini kepada siapa? Orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai. Wa inna allaha yu'til la yu'til islama illa man yuhib. Atau wa inna allaha la yu'til dina illa man yuhib. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan agama ini, hidayah menuju Islam, kecuali kepada orang yang ia cintai. Orang yang tidak Allah cintai, ya Allah kasih nikmat Islam. Tapi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, Allah berikan nikmat agama. Allah berikan bimbingan dalam kehidupannya itu dengan dia dituntun di atas jalan Islam. Jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, jalan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita merenungi nikmat Islam yang ada bagi kita, seharusnya kita betul-betul luar biasa gembiranya. Terkadang seorang mendengar seorang khatib atau seorang pemateri, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Lewat begitu saja. Padahal khatib itu sedang menjelaskan nikmat yang sangat besar. Menjadi inti kebahagiaan dia. Kalau Islamnya hilang, celaka dia. Kalau dia murtad meninggalkan Islam dan dia meninggal di atas kemurtadannya, wal'iyadzu billah, yang harusnya dia tadinya masuk ke dalam surga, dia menjadi penghuni neraka abadal abidin. Selama-lamanya abadi dia menjadi penghuni neraka apabila dia tidak punya Islam. Tapi orang yang diberikan nikmat Islam oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, tapi dia muslim, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya di yaumul akhir nanti. Bisa jadi Allah azab, bisa jadi tidak Allah subhanahu wa ta'ala azab atas dosa-dosa yang dia lakukan. Selama orang itu meninggal dalam keadaan muslim, meninggal dalam keadaan terbimbing dengan Islam, luar biasa, masa depannya cerah. Sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala akan gugurkan dosa-dosa itu. Sekali lagi, bisa jadi dosanya Allah subhanahu wa ta'ala bersihkan dengan orang tersebut diazab terlebih dahulu di neraka di waktu yang tertentu, tidak kekal. Dan tatkala sudah setimpal balasan dengan amalan buruk yang dia lakukan di dunia, Allah akan angkat dia. Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat dia dari neraka. Allah subhanahu wa ta'ala mandikan dengan air-air surga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan, kenikmatan yang mala ainun ro'at, tidak pernah terlihat mata, wala udhunun samia, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbayangkan di benaknya seorang manusia pun. Nikmat yang sangat luar biasa. Yang seandainya kita membaca ayat Allah subhanahu wa ta'ala kan sering, jannati tajri mi tahtihal anhar, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini kita gak bisa membayangkan betapa indahnya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apalagi kalau kita membaca riwayat-riwayat tentang keindahan-keindahan surga. Apa sungainya itu? Ada sungai susu, ada sungai khomer, bidadari-bidadari yang cantik, buah-buahan yang tidak mengenal musim. Segala yang diinginkan oleh seorang muslim di surga, Allah subhanahu wa ta'ala sediakan. Hingga puncaknya mereka akan lupa dengan semua kenikmatan itu apabila Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan yang paling nikmat itu, Allah singkap tabir wajahnya. Sehingga ahlul jannah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mereka melihat bulan purnama. Mereka tidak berdesak-desakan. Di saat itulah manusia lupa dengan semua kenikmatan surga. Bisa bayangkan. Ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang Allah berikan hidayah kepada Islam dan mati di atas. Maka hadirin rahimakumullah, Islam luar biasa. Allah bimbing kita sebagai muslim luar biasa. Jaga kenikmatan ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jaga kenikmatan ini, syukuri kenikmatan ini agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita di atas hidayah Islam. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita ingatkan diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian dengan firman Allah dalam hadis ini, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastah dunyahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Berarti ada yang gak sesat, ada yang Allah bimbing. Maka mintalah hidayah itu kepadaku. Minta, nyuwun sama Allah subhanahu wa ta'ala hidayah itu. Ahdikum, niscaya Allah, niscaya aku, kata Allah, akan memberikan hidayah tersebut kepada kalian. Aku akan bimbing kalian dengan hidayahku. Ini hadirin rahimakumullah, penggalan yang kedua dalam hadis ini yang bisa kita ambil dalam pertemuan malam hari ini, semoga memberikan manfaat untuk saya, keluarga, dan juga untuk antum semuanya. Wallahu a'lam bishawab, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.